membenahi keadaan, menasehati dan mengambil langkah demi langkah demi terselamatkannya salafiyin dari perpecahan yang berkelanjutan, demi melindungi as-salafiyin dari munculnya beberapa pihak yang yastaduna fil ma'il akhir, berusaha untuk memancing di air atau mengail di air yang keruh. Berusaha memancing atau mengail di air keruh di saat suasana itu penuh kesamaran. Munculnya pihak-pihak yang senang dan leluasa bermain, mengadu domba salafiyin di saat suasana itu samar, di saat penerangan itu sedang redup, lentera itu tidak mengeluarkan cahayanya, di saat pula berbagai debu beterbangan, berbagai debu mengotori udara yang menghalangi pandangan, di saat itu bermuncullah ahlul fitan, orang-orang yang memang senang munculnya fitnah, permusuhan, perpecahan, dan langgengnya fitnah. Jenis yang seperti ini akan terus berusaha bagaimana al-ghubar, debu-debu yang beterbangan itu terus mengotori pandangan manusia, terus menghalangi pandangan salafiyin untuk sampai dan melihat secara jelas dan nyata kebenaran. Tetapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan sesuatu yang gelap, yang samar, yang berdebu terus berlanjut. Akan datang waktu tersingkapnya permasalahan. Seorang penyair atau sebuah syair yang sering dinukilkan oleh ulama kita, antara lain Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Saufa tara idzan jalal ghubaru afarasun tahtaka am himaru." Sungguh pasti engkau akan melihat jelas setelah debu-debu itu hilang dan sirna, menjadi terbuka, apakah yang anda tunggangi itu seekor kuda yang kuda balap, kuda yang jantan, kuda yang cepat, yang pemberani, yang gagah, atau ternyata di bawahmu yang kamu tunggangi itu adalah seekor keledai. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya di tengah samarnya dan gelapnya cahaya dan di tengah beterbangannya debu-debu yang menghalangi pandangan manusia, masih Allah adakan, Allah munculkan orang-orang yang tetap bisa melihat di tengah debu yang beterbangan antara al-haq dan al-batil, bisa membedakan antar keduanya. Allah lahirkan, Allah munculkan orang-orang yang dengan rahmatnya dan pertolongannya dalam suasana yang gelap pun mereka bisa melihat dan merasakan kebenaran. Ayuhal ikhwah, selama 2 tahun ini para ulama kita mengambil langkah demi langkah yang sangat baik, yang positif untuk menyelesaikan fitnah ini. Sehingga berdasarkan itu muncullah beberapa fatwa dan nasihat serta arahan para ulama. Yang pertama kali pada waktu itu adalah munculnya wasaya al-ulama lis-salafiyin fi Indonesia, wasiat para ulama kibar, al-ulama al-akabir, untuk salafiyin di Indonesia yang terbit pada waktu itu dan disampaikan pada 10 Rajab 1442 Hijriah. Yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abul Harith Hafizahullah Ta'ala dari kota Madinah. Wasaya tersebut berisi sejumlah bimbingan yang apabila segera diamalkan, dihormati dan disebarkan, mungkin fitnah ini telah selesai sejak waktu itu. Beberapa bulan lagi ini, atau mungkin 2 bulan lagi, genap wasaya itu 2 tahun, yaitu bulan Rajab. Ayuhal ikhwah, berjalan waktu, Rajab berganti Sya'ban, Sya'ban berlanjut kepada Ramadan. Perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh para ulama kita dan masyayikh kita. Apa yang terjadi di Indonesia? Hingga akhirnya pada tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah, lebih dari 1,5 tahun yang lalu, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala wara'ah min kulli su'in wa makruh, semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan, menyampaikan nasihat pentingnya dan beberapa keputusan-keputusan yang sangat berharga sebagai nasihat khusus pada awalnya. Beliau sampaikan dan beliau kirimkan kepada asatidzah. Tentu 2 fatwa dan 2 arahan para ulama ini bukan muncul begitu saja, bukan datang tanpa sebab. Wasaya al-ulama 10 Rajab dan sautiyah atau audio Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari 4 Syawal bukan muncul tanpa sebab. Bukan seperti pula muhadara-muhadara beliau yang juga ilmiah dan berharga yang disampaikan ke negeri lain, atau nasihat umum yang beliau sampaikan dari kota Madinah, berbeda. Dan dua-duanya memiliki nilai ilmiah dan unsur nasihat. Tetapi wasiat-wasiat ulama pada 10 Rajab dan sautiyah atau audio Syekh Al-Bukhari 4 Syawal 1442 Hijriah tersebut lahir karena adanya sebuah sebab. Tentu sebab terbesarnya adalah fitnah yang terjadi di Indonesia, perpecahan dan penyikapan-penyikapan yang terjadi. Tetapi lebih khusus lagi, sebabnya adalah adanya surat yang berisi data-data dan laporan asatidzah yang disampaikan kepada beliau, kepada Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, disampaikan kepada beliau dalam 2 kali tahapan. Tahapan pertama, kalau saya tidak salah pada bulan Desember, kalau hitungan miladi, pada bulan Desember tahun 2020, hampir 2 tahun yang lalu, yang kemudian setelah beliau baca, beliau mendapati surat dengan cara penyajian seperti itu perlu dibenahi, perlu diringkas dan dibenahi. Maka beliau meminta melalui Ustadz Abul Harith untuk menyampaikan kepada asatidzah agar surat yang berisi data-data tersebut dirapihkan kembali. Berarti beliau sudah meneliti, beliau sudah membaca dan mendapati bahwa surat itu masih sangat membutuhkan pembenahan-pembenahan. Maka dikirimlah surat yang kedua, yang berikutnya, atau tahapan berikutnya. Nah, surat tahapan berikutnya ini yang asatidzah telah berkumpul, bermusyawarah, mencatat, mengoreksi kembali. Itulah yang kemudian dibaca dan dimutala'ah oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yang kemudian beliau mengatakan dalam mukaddimahnya, وَبَعْدْ فَبِنَاءً عَلَى مَا وَجَّهَهُ الْإِخْوَى إِلَيَّ مِنْ قِرَاءَةِ حَوْلَ الْمُشْكِلَةِ الْحَاصِلَةِ بَيْنَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْإِخْوَةِ هُنَاكَ فِي إِنْدُنُوسِيَا. Berdasarkan surat yang telah disodorkan oleh ikhwah, yakni asatidzah, Syekh Al-Bukhari memanggil atau menyebut al-asatidzah dengan panggilan ikhwah. Jadi bukan yang dimaksud ikhwah Indonesia secara umum. Maka beliau mengatakan, berdasarkan surat yang telah disodorkan oleh ikhwah asatidzah kepadaku untuk saya membacanya, yaitu seputar muskilah atau problem dakwah yang terjadi di tengah para thalabatil ilmi dan ikhwah di Indonesia. Berarti berdasarkan surat yang dikirimkan kepada beliau oleh asatidzah, bukan satu berdasarkan qila wa qala, dari katanya ke katanya. Yang kedua, surat itu datangnya dari al-asatidah hafizahumullah. Semoga Allah menjaga seluruh asatidah dari segala kejelekan. Bukan dari selain asatidah, baik dari Mahat Jember atau dari selainnya. Jadi kalau ada isu yang mengatakan bahwa sautia atau audio Syekh Abdullah Al-Bukhari berdasarkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak datang dari asatidzah, ketahui bahwa isu tersebut atau berita seperti ini adalah dusta. Dusta atas nama asatidzah, dusta atas nama Fadilat Syekh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Dan sekaligus mengandung kedustaan dan pengkhianatan terhadap salafiyin. Karena salafiyin sedang menunggu-nunggu. Kemudian Syekh melanjutkan, menegaskan yang telah lalu, فَقَدْ طَالَعْتُ الْأَوْرَاقَ الْمُرْسَلَةَ مَعَ الْمُذَكِّرَ وَالْكُتَيِّبَ الَّذِي مَعَهَا. Maka aku sungguh telah menelaah. Mungkin ada yang mengatakan, oh Syekh mungkin belum membaca, sudah menerima tapi belum membaca. Maka Syekh menegaskan dengan, ditegaskan dengan قَدْ الَّذِي يُفِيدُ التَّحْقِيقِ. Faqad yang mengandung makna penegasan bahwa itu telah terjadi. Faqad tala'tul awraqa al-mursalah. Aku telah menelaah surat yang dikirimkan. Jadi bukan surat selain yang dikirimkan. Surat yang dikirimkan. Dipertegas lagi oleh beliau, ma'al muzakkira wal kutayyib, yang disertai bersamanya sebuah diktat atau sebuah buku kecil ma'aha yang dilampirkan bersamanya. Berarti rinci, detail. Syekh tidak hanya menyebutkan surat yang dikirimkan, tapi surat yang dikirimkan beserta bersamanya sebuah diktat dan sebuah buku kecil. Berarti dari sini kita tahu bahwa audio dan sautiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari benar-benar lahir atau muncul karena adanya surat dan data-data yang ditulis dan dikirimkan oleh al-asatidzah hafizahumullahu ta'ala. Berita sampai kepada saya bahwa surat itu dikirim atau disusun oleh sejumlah asatidzah dan dikirim atas nama beberapa ustadz, antara lain al-ustadz Muhammad bin Umar As-Sewed, al-ustadz Abdul Samad bin Salim Bawazir, al-ustadz Usama bin Faisal Mahri, dan al-ustadz Qamar Zainuddin hafizahumullah min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah melindungi mereka semua dari segala kejelekan dan musibah. Ayuhal ikhwah, sehingga keberadaan wasaya ulama kibar untuk salafiyin Indonesia pada tanggal 10 Rajab dan sautia atau audio Syekh Abdullah Al-Bukhari yang dikirimkan secara khusus kepada asatidza sebagai tanggapan dan penilaian beliau terhadap surat-surat dan data yang asatidza kirimkan. Ada sebuah pertanyaan penting. Kenapa tema ini dipilih, yaitu tema faidah manhajiyah dari audio atau sautiyah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari? Tentu di situ ada sejumlah sebab yang penting diketahui. Sebab yang pertama, bahwa wasiat ulama kibar untuk salafiyin Indonesia pada 10 Rajab dan sautiyah Syekh Abdullah Al-Bukhari ini telah menjadi salah satu poin kesepakatan antar asatidzah dengan kami di Mahad Jember, terkhusus ana pribadi, Luqman Ba'abdu, dan Ustaduna Al-Ustad Ruwaizi' dan Ustaduna Al-Ustad Ahmad Alfian hafizahumallah, dalam sebuah risalah as-suluh, risalah perdamaian yang lebih dikenal dengan Bayanul Iltizam, yang barakallahu fikum lahir atau dikeluarkan pada hari Kamis 10 Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Agustus 2021. Kesepakatan nomor 6 dari Bayanul Iltizam ini, setelah asatidah mengatakan fatalbiatan lima wajjahuna fima yahsulu minal masyakil arrahinati wa hifadhan ala sum'ati hadhihi ad-da'wati, maka kata para asatidah, dalam rangka menyambut bimbingan para ulama, sekali lagi, dalam rangka menyambut bimbingan para ulama terkait permasalahan yang terjadi saat ini dan demi menjaga nama baik dakwah ini, nahnu naltazim biiznillah bil umurit taliyah, maka kami berkomitmen, beriltizam, berkomitmen terhadap hal-hal berikut ini. Jadi ini sebuah komitmen. Komitmen itu mengandung al-wa'd wal-ahd, janji. Di mana surat ini alhamdulillah dimulai dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara poin yang disebutkan di sini adalah naltazimu bima qad nasahana bihi syaikhuna Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala fi sautiyati fadilatihi wa wasaya al-ulama'i 10 Rajab. Ya, disebutkan di sini kami, beliau menegaskan, kami berkomitmen dengan apa-apa yang telah dinasehatkan kepada kami. Dinasehatkan kepada kami, karena memang sautiyah itu secara khusus dikirim oleh syekh kepada al-asatidah. Kami berkomitmen dengan apa-apa yang telah dinasehatkan kepada kami oleh syekh kami, Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, dalam sautiyah atau audio beliau yang mulia, dan wasaya al-ulama pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah. Ini merupakan komitmen bersama untuk berpegang teguh dengan dua wasiat dan keputusan para ulama kita. Ini adalah alasan pertama yang mendorong kita untuk menyampaikan kepada salafiyin faidah-faidah manhajiyah yang tercantum dalam sautiyah Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Alasan yang kedua, bahwa Syekh Al-Bukhari sendiri telah meminta kepada kita, kepada salafiyin, dan untuk menyebarkan audio tersebut, untuk menyebarkan audio yang beliau kirimkan kepada al-asatidah hafizahumullah. Hal ini dipertegas oleh Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala, hampir atau sebulan lebih dari keluarnya audio tersebut. Setelah sampai berita kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa terkhusus dalam hal ini al-asatidah yang dikirimkan kepada beliau audio tersebut, ternyata audio tersebut belum disebarkan secara luas kepada salafiyin Indonesia. Atas dasar itu, Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah mengirimkan pesan suara atau audio Syekh Al-Bukhari tersebut kepada kita di Ma'had Minhajil Athar sebulan setengah atau lebih dari 4 Syawal tersebut. Lebih dari sebulan. Tiba-tiba kami mendapatkan kiriman audio tersebut yang sebelumnya kita enggak tahu. Kita tidak pernah tahu, bahkan tidak mendengar secara pasti keberadaan audio Syekh Al-Bukhari pada 4 Syawal yang dikirim secara khusus kepada al-asatidah. Banyak ikhwan bertanya, apa benar Ustaz bahwa Syekh Bukhari mengirimkan nasihat khusus buat asatidah? Wallahu alam. Kami tidak mendengar. Pertanyaan ini berulang kali. Datang berulang. Kemudian Syekh Arafat setelah mengirimkan itu meminta kepada kita, sebarkan audio ini. Kemudian Syekh Arafat mengirimkan melalui chatting khusus kepada kita. Beliau mengatakan, "Idza su'iltum 'anis sautiyah, limadza tunshar?" Jika kalian ditanya terkait audio Syekh Abdullah Al-Bukhari kenapa disebarkan, faqulu lahum, maka jawab kepada mereka, haddatsana Asy-Syaikh Arafat, telah menyampaikan kepada kami Syekh Arafat, qala, bahwasanya beliau berkata, inna Syekh Al-Allamata Abdullah Al-Bukhari hafizahullah huwa alladhi talaba minni nashra as-sautiyah. Beliau mengatakan bahwa Asy-Syaikh Abdullah atau Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, beliaulah sendiri yang meminta kepadaku, kepada Syekh Arafat, untuk menyebarkan audio tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Arafat menegaskan kembali dengan mengucapkan, fahiya nushirat bi talabi Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Maka ketahui bahwasanya audio tersebut disebarkan berdasarkan permintaan Syekh Al-Bukhari. Jadi pada hari-hari itu, alhamdulillah, Ma'had Minhajul Athar secara khusus dibantu oleh sejumlah ad-du'at dan al-mudarrisin dan ikhwan-ikhwan pengurus di berbagai daerah, dengan senang hati, dengan bersyukur kepada Allah, menyebarkan audio tersebut dan mentranskripnya, kemudian menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian tidak lama setelah itu juga ditampilkan audio ini di channel resmi Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Ini adalah alasan kedua kenapa kita harus menjelaskan kepada salafiyin audio ini dan isi serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Faidah-faidah ilmiah yang terkandung di dalamnya. Ayuhal ikhwah, tidak kalah pentingnya, di antara yang mendorong kita untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada salafiyin audio ini adalah penegasan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam Jalsah Madinah, di mana beliau pada waktu itu menyampaikan secara tegas kepada asatidzah kekecewaannya dengan mengatakan, limadza ma nasyartum sautiyati, kenapa kalian tidak menyebarkan audioku? Ini menunjukkan kekecewaan beliau. Nasihat-nasihat berharga dan beberapa keputusan penting terkait fitnah yang semestinya disampaikan kepada salafiyin tetapi belum atau tidak disampaikan pada waktu itu. Juga Asy-Syaikh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala, di tengah-tengah beliau ada di Indonesia saat hari-hari daurah Al-Imam Al-Muzani yang pertama, semoga insyaAllah datang yang kedua dan seterusnya biiznillahi ta'ala. Di pertemuannya, pertemuan asatidzah dengan beliau pada hari Jumat pada waktu itu di salah satu villa di kota Jember, karena memang pada waktu itu masih keberatan beliau-beliau untuk datang ke ma'had kita, sehingga terpaksa Syekh Arafat dan Syekh Salah kemudian Syekh Munir hafizahumullah keluar meninggalkan ma'had, dan terpaksa beberapa dars durus pada waktu itu tercancel atau terhalangi. Di majlis tersebut juga masyayikh kita menegaskan tentang masalah ini, atau Syekh Arafat, tentang masalah kenapa tidak disebarkan audio Syekh Abdullah Al-Bukhari. Salafin tentunya menunggu. Barakallahu fikum. Kemudian di antara sebab yang mendorong kita untuk menjelaskan kepada salafin tentang audio Syekh Abdullah Al-Bukhari adalah secara praktek di lapangan, banyak salafiyin yang ternyata belum mengetahui wujud daripada audio yang berharga ini. Sejumlah ikhwan di daerah-daerah, mereka mengatakan, loh, sudah ada tah nasihat dari Syekh? Iya, kami belum tahu. Dan ini bukan satu dua orang yang ternyata belum mengerti. Ayuhal ikhwah, kemudian di antara mereka yang sudah mendengar atau tahu adanya sauti atau audio tersebut, belum mengerti atau belum tahu apa isi sebenarnya. Dia hanya sayup-sayup mendengar bahwa ada audio dari Syekh Al-Bukhari yang dikirimkan kepada asatidzah. Tapi apa isinya, hukum-hukum dan fatwa apa yang ada di dalamnya, masih banyak salafin yang belum mengetahuinya. Bukan sebulan, dua bulan, lima, enam bulan. Bahkan sampai kemarin menjelang pertemuan di Jogja, masih didapati beberapa salafin yang terkejut. Loh, ternyata ada nasihat Syekh Bukhari. Ayuhal ikhwah, hal ini tentu mendorong saya dan asatidah Mahad Minhajul Athar dan beberapa duat lainnya, beberapa asatidah lainnya, untuk menyampaikan amanah dari ulama, menyampaikan amanah kepada salafiyin terkait permasalahan yang sangat penting. Karena sekali lagi, isi daripada audio Syekh Al-Bukhari bukanlah permasalahan-permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan adab dan akhlak yang bersifat umum, tapi itu terkait secara langsung dengan fitnah yang sedang terjadi di Indonesia, perpecahan besar yang sedang menimpa salafiyin di Indonesia. Sehingga fatwa beliau dan hukum-hukum yang beliau telah letakkan terhadap fitnah ini dan data-data yang dikirimkan oleh asatidzah melalui surat yang dikirimkan tersebut sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh salafiyin. Ini adalah sebab yang kelima yang mendorong kita untuk membacakan dan menjelaskan isi daripada audio ini. InsyaAllah dalam silsilah mulai dari malam hari ini hingga yang berikutnya. Malam ini insyaAllah kajian ini akan berlangsung hingga menjelang azan isya. Kemudian kita akan menunaikan sholat isya sejenak. Dan setelah sholat sunnah, kita kembali akan melanjutkan sesi pertama ini pada malam hari ini, malam Senin 11 Jumadil Ula. Jika tidak ada halangan, insyaAllah kajian sesi kedua akan dilakukan besok pada hari Senin malam Selasa. Hari Senin malam Selasa tanggal 12 Jumada al-Ula pada waktu yang sama. Bismillahi ta'ala. Alasan yang keenam topik ini atau audio Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga wasayal ulama al-kibar untuk salafiyin Indonesia pada 10 Rajab yang tadi telah disebutkan adalah topik yang sangat penting dan emergensi, darurat untuk segera disampaikan kepada salafiyin agar mengakhiri fitnah dan perpecahan yang terjadi. Ternyata kami tidak mendapati adanya upaya yang sungguh-sungguh dari para duat dan mudarrisin atau dari channel-channel yang majhul ataukah yang tidak majhul, yang resmi ataukah yang tidak resmi, yang serius untuk menyiarkan, menyampaikan terjemahannya, dan bahkan kita tidak mendapati atau tidak mendengar hingga hari ini, dan hanya Allah yang mengetahui. Sebatas ilmu dan berita yang sampai kepada kita, tidak ada satu muhadharah atau daurah yang topiknya membahas tentang audio Syekh Abdullah Al-Bukhari secara rinci sebagai bentuk penyampaian amanah kepada salafiyin dari para ulama. Daurah-daurah judulnya bersifat umum. Isinya kalimat-kalimat mujmalah, kalimat-kalimat yang bersifat global, bersifat umum, yang bisa ditarik ke sana kemari, yang secara praktek ternyata tidak sedikit dari isi muhadharah-muhadharah tersebut yang dijadikan oleh para ghaugha'iyun sebagai bahan pembakar api fitnah, sebagai bahan untuk terus mengobarkan api fitnah jangan sampai redup apalagi padam. Diambil dari cuplikan-cuplikan muhadharah dan daurah-daurah. Sementara audio Syekh Abdullah Al-Bukhari dan wasiat ulama kibar 10 Rajab menjadi sesuatu yang dilupakan, sesuatu yang diabaikan, menjadi anak yatim yang tak terurus. Ayuhal ikhwah, ini mengundang kita, mendorong kita untuk menjelaskan dengan tema yang telah disebutkan. Kita telah menyebutkan setidaknya 6 alasan atau hampir 7 alasan, dan masih tersisa kurang lebih 3 alasan berikutnya akan kita sampaikan setelah kita menunaikan sholat isya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio-audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silakan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.